Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan memulai membaca kitab Fikhul Muyassar. Baik. Sebelum kita masuk membaca dari mukaddimah pengantar dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah taala. Baik, sebelumnya ingin ana sampaikan beberapa kalimat. Talabul ilmi adalah sebaik-baik seorang hamba menghabiskan waktu dengannya. Waktu terbaik seorang hamba yang dia gunakan di dunia ini adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih-lebih yang dia pelajari adalah fikih agama dia. Hukum-hukum yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan bekal kehidupan dia sehari-hari, ya, untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk masyarakat dia. Baik, maka amalan menuntut ilmu adalah amalan yang agung, amalan yang besar. Ya. Baik, sebagaimana telah maklum, ya, keutamaan penuntut ilmu, maka di sini ingin anak ingatkan, ya, untuk mengikhlaskan niat. Ya. Seorang yang menuntut ilmu berarti dia telah menempuh jalan kebaikan, jalan menuju jalan jannah. Ya. Maka itu semuanya dia dapati, dia dapatkan, dia peroleh ketika niat dia bagus, ketika niat dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tidak akan bermanfaat bagi dia. Ya. Baik, maka sebelum kita memulai, kita mengkoreksi niat-niat kita. Memperbaiki niat kita. Mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, insya Allah kita akan berusaha selama bulan yang mulia ini, kita akan membaca seluruh kitab Fikhul Muyassar ini, ya, dari bab Thaharah sampai akhir dari kitab, Kitabul Iqrar. Ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk memahaminya, mempelajarinya, dan mengamalkannya, dan semoga menjadi timbangan amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Baik. Kita mulai membaca mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ibnu Muhammad Al-Syekh, Menteri Urusan Islam, Dakwah, Wakaf, dan Bimbingan, ya, Kerajaan Saudi. Taib qala rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin, khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala fal fikhu fiddin, wal basaru bi ahkami syar'i, min ajallil maqasidi wa amsalil ghayati. Maka fikih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang hukum-hukum syar'i, merupakan tujuan yang paling agung, tujuan yang paling mulia. Qala wa ma da'watu syar'i fi kathratin kathiratin min nususi tsabitati ila tatallubil fikhi wat tamahuri bihi dirayatan wa dirayatan wa tadaburan, dan tidaklah dakwah syariat, seruan dari syariat yang sangat banyak itu dari nas, dalil-dalil yang sahih yang menuntut muslimin untuk memahami fikih, ya, mahir dalam fikih, dalam ilmu-ilmunya, illa khairu unwanin ala ma li hadzal matlabi min sya'nin fi dinillah. Maka dalil yang banyak itu tadi tidaklah menunjukkan kecuali itu merupakan tanda-tanda tentang tuntutan ini, ya. Pelajaran fikih itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang yang faqih, seorang yang memahami fikih. Qala wa kifayatan min hadza an ja'ala man min iradatil khair bil abdi tafaqquhu fi dini rabbih. Dan cukup, ya, dari dalil yang banyak itu hanya satu dalil yang menunjukkan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya, ya. Itu menunjukkan keutamaan fikih, ya. Kebaikan itu diukur dengan fikihnya, ya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dia, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan faqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, ya, kebaikan besar maupun kecil, ya, pada dirinya ataupun pada keluarganya, dunia maupun akhiratnya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Taib qala innahu laisa yastawi abdun aksahul jahlu wa adallahul hawa an abyul an ayyabluga ghayatahu fa huwa yatakhabbatu fi tariqihi la yakatu yatahadda ma abdin qatistana rat basiratuhu fa huwa ya'budu rabbahu ala hudan minhu wa nurun. Maka tidak sama seorang hamba yang kehidupannya dipenuhi dengan kejahilan, ya, disesatkan oleh hawa nafsunya. Apapun keinginan hawa nafsunya dituruti, ya. Itu yang menyampaikan tujuan dia di atas kebodohan, di atas hawa nafsu. Dia serampangan, takhabut, ya, dalam jalannya, dalam menempuh kehidupannya dia tidak terbimbing. Dibanding dengan seorang hamba yang dia disinari dengan ilmu, ya. Langkahnya dibimbing oleh ilmu. Bahwa ya'budu rabbahu ala hudan minhu wa nurin. Maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memahami setiap perbuatannya. Saya berbuat demikian karena ini dasarnya. Saya melakukan ini karena perintahnya ini, gitu, ya. Dia di atas keyakinan, beramal, berbuat itu di atas petunjuk, ya. Tidak serta-merta mengikuti manusia, ya. Qala min hunaka naqaluhu subhanahu wa ta'ala qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Nabi, apakah sama hamba yang berilmu dan hamba yang tidak berilmu, ya? Orang yang berjalan di atas ilmu petunjuk dengan orang yang tidak demikian. Maka tentu jelas jawabannya enggak sama. Qala laqad hamalat ta'watan nasi ila ibadatillahi ala nurin minhu wa bihadin min hukumatu hadhil biladil mubarakati, ya. Dan sungguh hukumah, ya, pemerintahan negeri ini yang diberkahi, yakni maksudnya negeri Saudi, ya, mereka telah memikul beban dakwah kepada manusia, pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk, di atas ilmu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wala gharwa fahiya bilatul haramain syarifaini ala antawafarat ala nasri ulumil kitab wa sunnah. Maka bukan perkara yang mengherankan karena dia adalah negeri haramain, negeri dua kota suci, Mekah dan Madinah. Maka terpenuhi padanya, banyak padanya fasilitas penyebaran ilmu-ilmu kitab dan sunnah, ya, dari percetakan Al-Quran dengan diterjemahkan berbagai bahasa, ya, kemudian memberikan pendidikan anak-anak kaum muslimin, ya, di jamiahnya, ya, kemudian kitab-kitab yang dihadiahkan kepada para jamaah haji dengan berbagai bahasa, ya, semuanya itu gratis, ya, diberikan, disebarkan kepada dunia, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada ilmu, dakwah kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Qala mastata'at wa bima wusiha min qudratin fa rafa'at bima qamat bihi 'ala nasi jahlan katsira, ya. Taib, apa yang mereka mampu dan apa yang mereka usahakan dari kekuatan mereka, yakni hukumah tadi, maka dengan itu terangkat dari manusia kebodohan yang sangat banyak, ya. Kebodohan yang sangat banyak, alhamdulillah, dan di antaranya, ya, asarnya apa yang kita rasakan ini, ya. Ini bentuk buah, ya, tamaroh daripada dakwahnya negeri haramain tadi, ya, sehingga dakwah sampai tempat kita, ya, ilmu tersebar sampai pelosok-pelosok negeri kita, ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan, ya. Taib, wa dafa'at bihi mal kitabu wa sunnatu minhu baro, ya, dan dicegah, ditolak darinya, ya, dengan dakwah tadi apa-apa yang Alkitab dan Sunnah berlepas diri, sesuatu yang dinisbahkan kepada Islam, yang bukan dari Islam, maka dengan itu, dengan dakwah tersebut tertolak. Wa min dzalika juhudun istawat ala suqiha bitaujihatin karimatin min ladun wali amri hadil biladi khatimil haramain syarifaini. Dan di antaranya usaha tersebut adalah usaha yang telah tegak dari arahan yang mulia pemimpin negeri Haramain ini, waffaqahullahu likulli khair, semoga Allah memberikan taufik kepada setiap kebaikan, karena min azhariha masru'u wizarati su'udil islamiyati wal awqafi wad da'wati wal irsad. Di antaranya adalah yang paling nampak proyeknya dari Kementerian Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan. Qala mumathilatan fi majma'il maliki fahdi litiba'atil mushafis syarif, yang dilaksanakan oleh percetakan Malik Fahd, ya, untuk mencetak mushaf. Di antaranya adalah mencetak linasril kutub al-muyassarati li'ulumi syariati, mencetak, menyebarkan kitab-kitab yang ringan, mudah dipahami oleh kaum muslimin tentang ilmu agama dia, agama mereka, ya. Wa bidza wa badzalaha linnas aina wujitu, ya, diberikan kepada manusia dimanapun mereka berada. Liya ta'alamu dinahum bi uslubin sahlin muyassarin fi ta'il kitab wa sunnah, supaya mereka mampu mempelajari agama mereka dengan cara yang mudah, ringan, ya, berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Wa ma faqahahu min huma hasalahu salih min hadil umma, dan apa-apa yang dipahami dari keduanya Alkitab dan Sunnah oleh Salaful Ummah. Qala fa nasara al-majma'u min hadhil kitabi ala khittatin ikhtattaha kitabu usulil iman fi dha'il kitabi wa sunnah. Maka di antara kitab yang mudah itu, ya, yang ringan, pembahasannya ringkas, ya, adalah kitab usulul iman fi dha'il kitab wa sunnah. Wa kitab adzikr wa du'a fi dha'il kitab wa sunnah. Demikian pula kitab zikir dan doa dari Alkitab dan Sunnah. Qala wa ha huwa al-yawma yanhadu binasri kitabin jadidin huwa al-fikhul muyassaru fi dha'il kitab wa sunnah. Maka inilah pada hari ini, ya, ketika itu mereka bangkit menyebarkan kitab yang baru, yaitu fikih muyasar berdasarkan Alkitab dan Sunnah, ya. Kitab fikih yang ringkas, ya, dari Alkitab dan Sunnah. Wa huwa yastamilu 'alal ahkamil fikhiyati fil ibadati wal muamalati makrunatan bi adillatiha asyariyati min alkitab wal karim sahih min sunnatin nabawiyah, yang dia mencakup hukum-hukum fikih dalam perkara ibadah muamalah yang digandengkan dengan dalil-dalil yang syar'i dari Alkitab dan Sunnah. Wa kullu dzalika fi bayani qaribil ma'khadhi fi bayanin qaribil ma'khadhi. Dan semuanya itu masalah fikih tadi, hukum-hukumnya itu dengan cara penjelasan yang sangat dekat, mudah diambil, yakni mudah dipahami dengan bahasa yang ringkas, ya. Dalil manal sangat dekat untuk dipetik, ya. Qala yan'a an ta'kidin wa tatwilin, jauh dari penyebutan kaidah-kaidah dan panjang lebar, ya. Ringkas, pendek, mudah dipahami. Qala la taqata li kathirin minal muslimin ala halihi wal ibadati minhu, ya. Jauh dari ta'kid dan tatwil yang kebanyakan kaum muslimin tidak mampu mengambil faedah darinya. Wa wijazatin tuyassiru linnas fahma ahkamiddin, dengan ringkas yang memudahkan manusia memahami hukum-hukum agamanya. Qala duna ma ithlalin au istidrarin bil madatil ilmiyatil muntaqati, tanpa mengurangi, tanpa ada madarat dengan materi-materi ilmiah yang terpilih, ya. Ini walaupun ringkas maksudnya, tetapi tidak mengurangi dari masalah-masalah toharoh itu disebutkan semuanya, ya. Tidak ada yang kurang, ya. Walaupun ringkas, tetapi semuanya disebutkan, gitu. Summa innal majma'a talaban lil itqan kama huwa sya'nuhu fi kulli ma yansuruhu. Kemudian percetakan dia meminta supaya dimutkinkan kitabnya, diperbagus, ya, seperti kebiasaan ketika mereka menyebarkan kitab, maka sebelumnya harus diteliti dengan benar-benar, ya. Qala wakala amro idati hadal kitab ila nukhbatin mubarakatin minal asati dati ahlil ikhtisasi fil ilmi syar'i. Maka percetakan Malik Fahad mewakilkan urusan ini untuk menyiapkan fikih muyasar itu kepada asatidzah yang terpilih, yang mubarakah, ya, yang mereka mutakhasis di dalam ilmu syar'i. Walasi yamal fiqhu, lebih-lebih dalam bidang fikih. Thumma aradahu ba'da injazihi ala lasnati istisyariyatin mutakhasisatin limuraja'atihi hatta tastadrika ma asahu qad nadda au ghamada. Kemudian setelah diserahkan kepada sekelompok asatidzah pilihan tadi, ya, mutakhasis, kemudian di serahkan kepada panitia, apa mengedit untuk meneliti ya, untuk dimurojaah supaya apa yang hilang bisa disebutkan, apa yang sulit bisa diurai, bisa dijelaskan dengan mudah gitu. Jadi prosesnya enggak sekali ya, diulang, diteliti lagi, ada yang sulit, ada yang tersembunyi apa enggak gitu. Qala faja'a bihamdillah bi ma'asina ra jamatin ya minha, maka berhasil menjadi kitab yang penuh dengan kebaikan, yang banyak di antaranya adalah at-taharril balik fi sihhati ma tubna lahil ahkamul fiqhiyatu min ahadisin ahadisa wa atharin fi kulli masalatin ya. Berhati-hati dengan kesungguhan untuk menentukan sahnya, sahihnya dasar hukum ya yang disebutkan. Ini dalam kitab ini terdapat masalah ini, dalilnya ini. Maka dalilnya itu benar-benar diteliti ya, kesahihannya. Baik. Atani, kemudian keutamaan kedua, sumuluhu wasti'abuhu li jami abwabil fikhi. Kitab yang ringkas ini mencakup seluruh bab-bab fikih wa masailihi allati laisa lil muslimi ghinan anha ya. Dan masalah-masalah fikih yang seorang muslim sangat membutuhkannya ya. Taib qala salis wuduhu ibaratihi wa yusru uslubihi, jelasnya pengungkapannya, takbirnya jelas dan caranya mudah. Liyam tafi'abihi talabatul ilmi faman dunahum min amatil muslimin, supaya para penuntut ilmu bisa mengambil manfaat dan orang-orang yang di bawah mereka dari keumuman kaum muslimin. Qala Rabi'ah diqatu taqsimatihi, pembagian yang sangat rinci ya. Wasuhulatul istifadati min maudhu'atihi, mudah mengambil manfaat dari tema-temanya. Wa dzalika bi ja'liha tahta unwanatin tadullu 'alaiha wa tu'inu 'ala fahmiha, yang demikian itu adalah dengan dijadikan dalam setiap kitab itu ada judul-judul yang memudahkan dan pembagian-pembagian yang disebutkan dengan jumlah. Taib qala al-khamis tadammanahu at-tanbih 'ala jumlatin minal mukhalafati syar'iyyati allati rubbama waqa'a fiha katsirun minal muslimin imma jahlan aw taqlidan. Dan ringkasnya kitab ini tetapi mengandung peringatan terhadap sebagian dari perbuatan yang menyelisih syariat ya. Perkara yang menyelisih syariat yang terjadi pada kebanyakan muslimin, imma karena kebodohan mereka atau karena taklid ya, mengikuti apa yang tidak ada dalilnya. Taib ini di antara lima keutamaan kitab ini ya. Qala hadza wa sallallahu subhanahu an yaj'alahu amalan qalisan liwajhil karim wa an yablugha bi nafihi hatta yakuna mu'inan li ibadihi ala tafaqquhi fi dinihim. Qala wa yatibu li fi khitamatil kalam an askura lil asatidzatil afadili juhdahumul ladzi anuhu fi idati hadzal kitab sa'ilan al maula an yaj'ala ma takabbatuhu ribdan lahum yaumal yalqaunahu. Qala wa syukru makrurun lil amanatil amati limajma'il malikil fahdi litiba'atil mushafi syarifi walil ikhwatil amilina fi su'unil ilmiyati wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib ini kata pengantar dari Syekh Shalih Al-Usaih rahimahullahu ta'ala untuk kitab Fikul Muyassar. Maka kitab Fikul Muyassar ini mu'alifnya, penulisnya, penyusunnya itu sekelompok dari ulama, ya. Taib. Akan tapi untuk mempermudah, maka ketika kita membaca sebut dengan al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah ta'ala. Taib. Kemudian khuttatul amal ini kita lewati, ini disebutkan bab-bab yang ada dalam kitab ini, yaitu akan kita lewati nanti, ya. Taib. Kemudian berikutnya manhajul amal fil kitab, ya. Metode dalam menyusun kitab ini. Qala yatalakhasu manhajul amali fi hadzal kitab fi ma yali. Diringkas cara metode dalam menulis kitab ini berikut ini. Qala awalan, yang pertama, taksimul maudhu'ati ila kutubin ra'isatin. Pembagian tema dalam kitab ini dibagi menjadi kitab pokok, ya. Judul pertama kitab, ya. Wa kullu kitabin yanqasimu ila abwabin. Nah, setiap kitab terbagi menjadi bab-bab, ya. Kitab, kemudian bawahnya ada bab. Wa kullu babin tahtahu masail. Setiap bab memiliki beberapa masalah. Wa dzalika takriban wa tashilan 'alal matali'i 'alal mutali'i fihi. Yang demikian itu sebagai bentuk memudahkan orang yang mutala'ah kepadanya. Qala tsaniyan al-iktisar 'alal masailil muhimmati allati tad'u ilaiha al-hajatu fi kulli babin. Kemudian yang kedua, mencukupkan dengan masalah-masalah penting yang sangat dibutuhkan pada setiap bab, ya. Wa adami dzikri ta'rifati tafri'ati wal masail allati tuqilul hajatu ilaiha, dan tidak menyebutkan cabang-cabang yang banyak, ya. Furu-furu yang banyak dan masalah-masalah yang kurang dibutuhkan, ya. Berarti ini mencakup masalah-masalah yang sangat dibutuhkan sebagaimana tadi, ya. Qala salisan al-ikhtisar wal ikhtiyar al-alfaz wal ibarat sahlata al-wadihata qadral imkan, ya. Ringkas dan pemilihan lafaz-lafaz takbir-takbir yang mudah, jelas dengan semampunya, ya. Rabi'an al-iktisaru 'alal adillatil mu'tamadati fi kulli masalatin. Yang keempat, mencukupkan dengan dalil-dalil yang teranggap yang penting, yang teranggap, ya, mu'tamad pada setiap masalah. Khamisan al-iktisar 'alal qawlur rajih alladhi yad'amuhu dalilu fil masailil mukhtalifati mukhtalifi fiha. Dunal luju ila dzikril ara' wal aqwal wal khilafil mas'alati. Ya. Yang kelima, mencukupkan pendapat yang rajih saja, ya. Dengan apa yang dikuatkan oleh dalil, pendapat yang dikuatkan oleh dalil pada setiap masalah yang diperselisihkan tanpa menyebutkan pendapat-pendapat lain, ya. Dalil-dalil lain dan perselisihannya. Qala sadisan azul ayatil qur'ani yati wa tawthiqiha, ya, menyebutkan sumber ayat Al-Qur'an, surat apa, ayat berapa, ya. Wa dzalika bi dzikri ismi surati wa rafil ayati bi jiwari kulli ayatin waradat fil kitab, ya. Pada setiap ayat akan disebutkan surat dan ayatnya, ya. Qala sabian takhrijul ahaditsin nabawiyyati bi azwiha ila masdari sunnatil mu'tamadati. Yang ketujuh, penyebutan siapa yang mengeluarkan hadis nabawi tersebut dengan menyebutkan sumber-sumber kitab-kitab sunnah yang teranggap. Fa in kana al-hadits fi sahihain aw ahadihima iktafaina bidzalik. Kalau hadisnya itu dikeluarkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, maka atau salah satunya, maka cukup. Sudah sahih, ya, dicukupan sahihain cukup. Wa ilam yakun fi wahidin minhuma kharrajnahu min dawawin sunnatil masyhurati. Jika bukan dari sahihain atau salah satu dari keduanya, maka kami takhrij, kami keluarkan dari tulisan-tulisan sunnah yang masyhur. Qala muqaddimina as-sunan al-arba'ata ala ghairiha. Kami dahulukan sumbernya dari kitab sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Mal hukmi ala ghairi ahaditsi sahihain wa bayani darajatiha, bersamaan dengan dihukumi hadisnya sahih apa dhaif, ya, jika bukan dari sahihain. Wa dzalika min kalami aimatis sya'ni fi dzalika. Hukumnya itu dengan menyebutkan ucapan ulama ahli hadis, ya. Al mutaqaddimin minhum wal mu'asirin, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mu'asirin. Qala saminan syarhul kalimati wal mustalahatil gharibati allati tahtaju ila bayanin wa idahin. Menjelaskan kata-kata yang aneh, yang sulit. Walati taritu asna tafsili wasyarhi wa dzalika fil khasiyati. Ya. Itu disebutkan di catatan kaki. Ya. Amma mustalahatul basir ra'isati fatasrahu fi salbil kitabi fi bidayati kulli babin wa mas'alatin. Ya. Sedangkan pembahasan inti pokok, maka akan dijelaskan dari judul kitab tersebut, kemudian babnya, kemudian masalahnya. Tasian, kemudian yang kesembilan, al-istifadah min ba'dil kutubil mu'asarati fil fikhi. Kitab ini juga mengambil faedah dari kitab-kitab fikih yang semasa dengan kita. Wa ahammiha, dan yang paling pentingnya dari kitab tersebut adalah Asyarhul Mumti li Fadilati Syekh Muhammad ibn al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wal Mulakhasul Fiqhi li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa dzalika bil idafati ila al-masadiril ummahati bil madzahibil arba'ati wa ghairiha. Baik, asiron at-tanbi ala umuril ala ba'dil umuril lati yaqau fiha kathirun minan nasi mimma yukhaliful kitab wa sunnata sahihata. Ada peringatan pada sebagian perkara yang kebanyakan manusia menyelisih Alkitab dan Sunnah. Wa bayanu sawab wal haq bidhalika. Kemudian dijelaskan mana yang benar. Wa dhalika fil mawatin allati ra'ayna annal hajata tad'u fiha ila dhalik. Itu pada tempat-tempat yang dianggap dibutuhkan saja. Taib terakhir hadi asar. Wadokna faharisa tafsiliyatin limaudu'atil kitabi wa masailihi fi nahayatil kitab wa dhalika tashilan alal maraji wal mutali al muraji wal mutali fihi. Kemudian kitab ini diberi fahras, ya, daftar isi, ya, untuk memudahkan orang yang akan merujuknya. Baik, ini perkara yang penting sebelum kita masuk kepada kitab ini, mengetahui bagaimana kitab ini ditulis, ya. Baik, berikutnya qala at-tamhidu, ya, pendahuluan. Wa yastamilu ala nuqat italia. Pendahuluan ini ada beberapa poin. Qolal awal ta'riful fikhi lughatan wastilahan. Pertama, pengertian fikih secara bahasa dan secara istilah. Qala masadiruhu. Yang kedua, sumbernya. Fikih itu dari mana? Qala maudu'uhu. Yang ketiga, temanya, pembahasan fikih itu apa? Samaratuhu. Yang keempat, buahnya, hasilnya apa? Hasil mempelajari fikih. Qala fadluhu. Kemudian yang ke lima, keutamaan fikih. Ya. Baik, qala ma'nal fikhi lughatan wa istilahan. Al-fikhu fil lughati, al-fahmu. Ya. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Ya. Fikih adalah pemahaman. Wa minhu qaulullah ta'ala an qaumi Syu'aib. Ya. Makna fikih secara bahasa ini tersebut dalam surat Hud ayat 91 tentang Nabi Syu'aib. Qala ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Ya. Ya Syu'aibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, ya. Kami tidak paham. Ma nafqahu. Kami tidak faqih, yakni kami tidak paham ucapanmu itu, ya. Diajak beribadah kepada Allah semata, mereka menentang, ya. Mereka mengaku tidak paham. Wa qaluhu subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Surat Al-Isra ayat 44, ya. Akan tetapi, kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi, ya. Tidak ada suatu apapun dari alam semesta ini kecuali bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka, ya, tasbihnya makhluk tadi. Gitu. Taib ini fikih maknanya paham. Ya. Qala wal fikru fil istilah, sedangkan fikih secara istilah, qala al ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyatil muktasabati min adillatiha tafsiliyati. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i amali, ya. Hukum syar'i yang merupakan amalan, ya. Amalan ini mengeluarkan keyakinan, ya. Kalau keyakinan itu tidak masuk fikih secara istilah, ya. Secara istilah bukan fikih, ya. Tetapi fikih itu terkait dengan hukum syariat yang terkait amalan hamba. Dia berwudu, dia sholat, dia berpuasa, itu amalan dia, ya kan? Itu hukum fikih, itu ilmu fikih, ya. Al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah, yang terhasilkan terambil dari dalil-dalilnya yang rinci, ya. Dalil-dalil yang rinci. Wa qad yutlaqul fiqhu 'alal ahkami nafsiha, dan terkadang fikih diitlakan terhadap hukum-hukum syar'i itu sendiri, ya. Taib qala masadirul fiqhil asasiyati. Poin kedua, sumber-sumber fikih yang pokok. Qala al-awwal al-Qur'anul Karim. Asani as-sunnatul mutahharah. Qala salis al-ijma. Al-Qur'an, as-sunnah ini enggak ada yang diperselisihkan. Seluruh kelompok-kelompok Islam mengakuinya, ya. Taib. Qala rabi al-qiyas. Kemudian yang keempat, qiyas. Qala maudhu'ul fiqhi, kemudian tema dari fikih. Apa yang dibahas dalam fikih itu? Qala maudhu'ul fiqhi, af'alul mukallafina minal ibadi ala nahwi amilin. Perbuatan hamba, perbuatan orang-orang mukallaf, ya, orang muslim dari hamba-hamba dengan umum dan mencakup. Bahwa yatanawalu ila qatul insan ma rabbihi wa ma nafsihi wa ma mujtamaihi. Maka perbuatan hamba itu mencakup hubungan dia dengan Rabbnya, hubungan dia dengan dirinya sendiri, ya, dengan masyarakatnya. Maka itu dibahas dalam fikih. Wa yatanawalu ahkamul amaliyah wa ma yasturu 'anil mukallafi min aqwalin wa fa'lin wa 'uqudin wa tasarrufatin. Demikian pula fikih juga mencakup hukum-hukum dari amalan-amalan hamba tadi dan apa-apa yang muncul dari seorang mukallaf, ucapan dia, perbuatan dia, ya, akadnya dia, ya, perbuatan dia, ya. Wahia ala nau'ain, maka maudhu fikih itu ada dua macam. Al-awwal ahkamul ibadati min sholatin wa siyamin wa hajjin wa nahwiha. Hukum-hukum ibadah. Sholat, puasa, haji, dan semisalnya. Qala tsani ahkamul mu'amalat. Yang kedua, hukum mu'amalah. Min uqudin wa tasarrufatin wa uqubatin wa jinayatin wa dhamanatin wa ghairiha. Dari akad, ya, akad-akad jual beli, sewa menyewa, ya, tasarrufat, ya, tasarruf itu perbuatan hamba itu, ukubah, hukuman, jinayat, kejahatan, dhamanat, tanggungan-tanggungan, dan yang lainnya, mimma yaksidu bihi tantimu ila qatinnas ba'dihim ma ba'din, dari apa-apa yang dimaksudkan untuk menyusun hubungan antara manusia sebagian dengan yang lainnya. Qala wa hadhil ahkamu yumkinu hasruha bima yali. Maka hukum-hukum ini bisa dibatasi pada beberapa hal berikut ini. Al-awwal, ahkamul usrati min bid'i takwiniha ila nihayatiha. Hukum-hukum keluarga mulai dari awal akad terjadinya jalinan rumah tangga itu sampai akhirnya, wa tasmalu ahkamuz zawaj wat talaq wan nasab wan nafaqah wal mirats wa nahwiha. Maka hukum keluarga ini mencakup hukum pernikahan, talak, nasab, nafkah, warisan, dan semisalnya. Qala tsani ahkamul mu'amalatil maliyati al madaniyati. Yang kedua, hukum-hukum mu'amalah tentang harta. Ini hukum masyarakat dari satu dengan yang lainnya, hubungan satu dengan yang lain. Wahia al muta'alliqatu bi mu'amalatil afrad wa mubadalatihim min bai'in wa ijaratin wa syarikatin wa nahwiha. Yaitu hukum yang terkait dengan muamalah person pribadi, ya, saling tukar menukar dalam jual beli, dalam sewa menyewa, dalam persekutuan, dan yang semisalnya. Taib qala salis al ahkamu al jinaiyatu, ya, hukum-hukum pelanggaran kejahatan, ya, wahia allati tata'allaku bima yasduru anil mukallafi min jaraimin wa ta'addiyatin wa ma yastahiquhu 'alaiha min uqubatin, yaitu yang terkait apa-apa yang muncul dari mukallaf, dari hamba, dari kejahatan dia, kezaliman dia, dan apa yang diberikan kepadanya dari hukuman tadi. Dia melakukan kejahatan ini, maka dia berhak mendapatkan apa? Hukumannya apa? Ya, itu dibahas di sini. Taib qala rabbi ahkamu al-murafa'at wal-qadok. Ya, hukum pengaduan dan keputusan. Ya, ada masalah diadukan kepada hakim, kemudian hakim memberikan keputusan. Ya. Wahi al-muta'alliqatu bil-qadok wal-khusumat wa-da'wa. Wa turukil isbati wa nahwiha, yaitu yang terkait dengan kodok, ya, hukuman hakim, keputusan, khusumat, pertentangan, ya, dakwah, tuduhan, dan cara untuk menetapkan hak. Ya. Oh, ini haknya fulan, buktinya ini. Ya. Taibqal al-khamis alah kamu ad-dawliyati, hukum-hukum kenegaraan. Wahyallati tata'allaku bitandimi ila qati daulatil islamiyati bighairiha minad dual fisilmi wal harbi, yaitu terkait dengan strategi hubungan antar negara, negara Islam dengan yang lainnya dari negara-negara yang lain dalam perdamaian atau peperangan, ya. Ada hukumnya. Wa ila qatu ghairil muslimin al muwatinin bidaulati, hubungan selain muslim yang mereka tinggal di negeri muslim. Wa tasma'u jihad wal muahadah, demikian pula terkait dengan hukum-hukum jihad dan perjanjian-perjanjian dengan negeri lain. Taib ini maudhu, ya, tema yang kita pelajari dalam fikih. Qala samaratu ilmil fikhi, buah mempelajari fikih. Apa hasilnya? Apa yang didapat seorang hamba? Ma'rifatul fikhi wal amal bihi tusmiru salahul mukallaf wasihhatu ibadatihi wastiqamatu sulukihi. Mengetahui fikih dan beramal dengan fikih itu akan membuahkan bagusnya, solihnya seorang mukallaf, seorang hamba, dan sahnya ibadah dia. Ya. Dia beribadah berdasarkan ilmu. Wastiqomatu sulukihi, kalau demikian, maka akan istiqomah jalan hidup dia. Ya. Wa idza saluhal abdu saluhal mujtama, maka kebaikannya, kalau satu orang paham fikih, satu orang mengamalkan fikih, dia menjadi bagus ibadahnya, menjadi bagus jalan hidupnya, maka satu-satu akan menjadi bagus mustama'nya, masyarakatnya akan bagus. Ya. Wasaratin nati jatuh fidunya as-sa'adatu wal'aisur rohot. Ya. Dan buahnya di dunia, dia akan hidup dengan kebahagiaan, penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman. Wa fil akhirati ridwanullah wa jannatuhu, dan di akhirat nanti akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Taib ini buah belajar fikih. Qala fadlul fikhi fid din wal hasu ala talabihi wa tahsilihi. Kemudian keutamaan, ya. Keutamaan fikih dihasung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menuntutnya. Qala inna tafaqquha fid-din min afdalil a'mali. Memahami agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala termasuk dari amalan yang paling afdal. Wa min athyabil khisal, dari sifat yang paling baik. Wa qad dallatin nususu min al-kitabi wa sunnati ala fadlihi wal hasu alaihi, dan dalil-dalil dari kitab dan sunnah telah menunjukkan keutamaannya dan hasungan untuk mempelajarinya. Minha qawluhu ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, tidak sepantasnya kelompok muslimin itu semuanya pergi jihad, pergi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu bid-din, maka hendaklah ada sebagian muslimin, sebagian berangkat perang, sebagian duduk belajar agama, tafaqquh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan orang yang belajar agama itu Allah Subhanahu wa taala gandengkan, samakan dengan mujahid, ya, orang yang pergi berperang. Meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Maka sama dengan itu, orang yang belajar dengan ilmunya, dia meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Ya. Mengajarkan orang yang bodoh menjadi tahu, orang yang tidak beramal menjadi beramal dengan ilmu. Ya. Qala waliung daru qawmahum, waliung diru qawmahum idha roja'u ilaihim la'allahum yarji'u, la'allahum yahdharu. Supaya mereka yang belajar itu memberi peringatan kepada para mujahid tadi yang tidak belajar, ketika mereka sudah kembali, ya, kembali dari perang, kehidupan sehari-hari mereka butuh ilmu tentang hukum-hukum yang terkait dengan ibadah kesehariannya, ya. Maka yang mengajari yang belajar tadi, gitu, ya. Baik, maka belajar ilmu itu padanan ya, sama dengan kedudukan orang yang berjihad ya. Taib, maka ya bersabar ya, duduk capek mungkin, dan itu sebentar ya, tidak lama ya. Duduknya kita belajar dengan buah yang akan kita hasilkan, amalan yang terbimbing itu kita nikmati sepanjang hidup ya kan. Belajarnya mungkin 1 jam 2 jam ya, berapa saat, tetapi buahnya sepanjang hidup kita di atas petunjuk ya. Taib, maka ya orang yang cerdas ya, untuk kebaikan yang panjang maka dia rela berkorban untuk waktu yang sebentar ya. Taib, maka ya bersabar dulu, ini agak agak panjang majelisnya karena itu tadi kita akan baca seluruh dari apa yang ada dalam kitab ini insya Allah ya. Taib. Kalau qaulu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan ya, Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Tidak mungkin faqih tanpa tanpa belajar ya. Tidak mungkin faqih tanpa tadi merasakan pahitnya belajar ya, pahitnya duduk belajar ya. Qala faqad rattaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khaira kullahu 'ala fiqhi fid-din. Dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan itu seluruhnya akibat dari fiqih fid-din ya. Kebaikan itu dari apapun kebaikannya itu semuanya hasil dari fiqih fid-din gitu. Baik. Wa hadza mimma yadullu ala ahammiyatihi, maka ini menunjukkan tentang pentingnya fikih ya, karena kebaikan itu semuanya hasil dari fikih ya. Qala wa idza musalihi wa uluhu manzilatihi wa qalu sallallahu alaihi wasallam anna sumatin khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu ya. Manusia itu seperti bahan tambang ya. Ada yang bagus, ada yang bernilai tinggi, ada yang tidak demikian, ya. Jadi tidak sama, ya. Ada yang dipoles sedikit sudah kempling, ya sudah, masya Allah bagus, ya. Ada yang butuh berkali-kali di tidak bagus-bagus juga, itu ma'atin, ya. Taib, maka siapa yang paling bagus dari ma'atin tadi? Khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang yang mulia. Pilihan pada masa jahiliyah, maka mereka juga pilihan dalam Islam dengan syarat mereka faqih ya. Kalau mereka khiyar dalam masa jahiliyah kemudian masuk Islam tetapi tidak faqih, ya tidak khiyar ya. Keutamanya jahiliyah tadi tidak teranggap ya. Tetapi kalau dibarengi dengan faqih, dengan fikih, maka dia menjadi mulia. Taib, qala fal fiqhu fid dini manzilatu fil islami azimatun, maka fikih dalam agama itu kedudukannya sangat tinggi. Wa darajatuhu fis thawabi kabiratun, dan derajatnya dalam pahala itu sangat besar. Li'annal muslima idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa arafa ma lahu wa ma alaihi min huquqin wa wajibatin ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin ya. Karena seorang muslim itu kalau dia faqih tentang perkara agamanya, dia paham apa kewajiban dia, apa hak dia ya. Dia tidak menuntut apa yang bukan hak dia, dia tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dia. Dia paham ya, dia beribadah kepada Rabbnya berdasarkan ilmu, berdasarkan basirah. Qala wa yuwaffaqu lil khairi was-sa'adati fid dunya wal akhirah, maka dengan demikian dia akan mendapatkan petunjuk, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Taib, ini pembukaan tentang fikih ya, pengertiannya, sumbernya ya, maudhu'nya dan keutamaannya. Baik, kita masuk pada hukum fikih yang pertama. Qala bal babul awal fi ahkami taharati wal miyah. Bab pertama tentang hukum-hukum taharah dan air. Hukum bersuci dan air. Qala fihi iddatu masail. Dan padanya terdapat beberapa masalah. Qala al masalatul ula fit ta'rifi bit taharati wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Pengertian tentang taharah, penjelasan pentingnya taharah dan macam-macamnya taharah. Qala al awal ahamiyatut taharatu wa aqsamuha. Pentingnya taharah dan macam-macamnya. Qala taharatu hiya miftahus salati wa akidu syurutiha. Toharoh merupakan kunci sholat ya, yang seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam sholat kecuali dengan kuncinya dan syarat yang paling penting. Wasartu la buddha an yataqot gama alal masrut. Dan syarat itu mesti harus mendahului masrutnya ya, apa yang dipersyaratkan padanya. Qala wa taharatu ala qismain, dan taharah itu ada dua macam. Qala al-qismul awal taharatun ma'nawiyatun. Yang pertama adalah taharah ma'nawi ya. Ma'nawi itu sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak ada bisa diindra ya. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rona alaihi. Taharah ma'nawi adalah taharahnya hati, bersucinya hati. Bersuci dari apa? Dari syirik, ya. Dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, dari dosa-dosa, dari seluruh perkara yang mengotori hati. Ya. Wahia ahamu min taharatil badan. Maka ini hakikatnya lebih penting daripada taharah badan. Ya. Taharah dari najis, taharah dari najas, hadas. Maka taharah dari syirik itu lebih penting. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najisi syirki. Maka tidak mungkin terrealisasi taharah pada badan sedangkan pada jasadnya ada pada hatinya ada najis syirik ya. Kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Seperti firman Allah Ta'ala surat At-Taubah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis ya. Bukan badannya tetapi hatinya, keyakinannya najis ya. Baik. Qismu tsani at-taharatul hissiyatu. Yang kedua adalah taharah hissiyah. Wa sayati tafsilul qaul fiha fil asturi taliyati. Akan datang perinciannya pada baris-baris berikut ini. Qala tsani ta'rifuha wa hiya fil lughatin nadhafatu wan nazahatu minal aqdar. Taharah pengertiannya secara bahasa adalah nadhafah, kebersihan. Nazahah minal aqdar, kebersihan dari kotoran-kotoran. Wa fil istilah raful hadatsi wa zawalul khabathi. Secara istilah taharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Hadas itu sesuatu yang maknawi, tidak bisa dihilangkan, ya, tetapi diangkat, ya, hukumnya, ya, yang diangkat hukumnya, ya. Hadas itu sesuatu yang menghalangi seseorang untuk sholat atau sesuatu yang disyaratkan toharoh, ya. Sesuatu yang maknawi ada pada seseorang yang menghalangi untuk sholat dan yang semisalnya ibadah yang disyaratkan toharoh ya. Contohnya buang angin ya. Maka dia berhadas ya. Tidak nampak hadasnya tetapi maka tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bisa dihilangkan tetapi diangkat hukumnya ya. Dengan berwudu ya. Hadas kecil atau hadas besar diungkup diangkat hukumnya dengan mandi ya. Wa zawalul khabas, sedangkan khabas itu najis. Najis itu materi. Jurum, ya, jurum itu bisa dihilangkan. Maka dihilangkan, wazawal, hilang, dan menghilangkan khobas. Mengangkat hadas dan menghilangkan khobas itu toharoh. Ya. Qala wal murad birtifa'il hadas izalatul wasfil mani'i minas sholati bistihmalil ma'i fi jami'il badan ingkanal hadasu akbar. Yang dimaksud dengan mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat. Hadas itu maknawi. Ya. Menghilangkan sifat yang menghalangi dari sholat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Ini kalau hadasnya besar. Ya. Mandi. Wa in kana hadasan asghara yakfi mururuhu ala adhoil wudu biniyatin. Sedangkan kalau hadasnya itu kecil, maka cukup dengan mengalirkan air pada anggota wudu dengan niat, ya, yaitu berwudu, cukup, hilang hadasnya. Wa in faqadal ma au ajiza anhu istamala ma yanubu anhu wa huwa turab. Kalau tidak mampu menggunakan air, tidak ada air, atau tubuhnya tidak kuat menggunakan air, maka menggunakan penggantinya, yaitu tanah. Qala wa ala sifatil ma'murati, ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan cara yang diperintahkan secara syar'i, yaitu menepukkan dua tangan pada tanah, kemudian mengusapkan wajah dan kedua telapak tangan saja. Qala wa sayati dzikruha insyaallah bi bab tayammum, dan insyaallah akan datang penyebutannya pada bab tayammum. Qala wal murad bi zawalil khabath ay zawalun najasati minal badan wa thawb wal makan, dan yang dimaksud dengan hilangnya khabath adalah hilangnya najis dari badan, pakaian, dan tempat salat. Tiga perkara yang wajib di sucikan dari najis, badan, pakaian, dan tempat untuk sholat. Qala fathaharatul hissiyatu ala nau'aini, maka bersuci yang hissi, yang bisa diindra, hissi itu lawan dari maknawi. Ya. Qala ada dua macam, toharatu hadatin wa tahtasu bil badan. Toharo dari hadas, ini khusus pada badan. Wa taharatu khabathin wa takunu fil badan wa thawb wal makan, dan taharah dari khabath itu pada badan, pakaian, dan tempat salat. Qala wal hadatsu ala nawaini hadatsun asgharu, dan hadas ada dua macam. Pertama hadas asghar wa huwa ma yajibu bil wudu, yaitu hadas yang mewajibkan wudu, hadas yang hilang dengan berwudu. Wa hadatsun akbar wa huwa ma yajibu bil ghuslu, dan hadas akbar yaitu yang mewajibkan mandi. Wal khabathu ala salasati anwa'in, sedangkan khabas najis juga ada tiga macam. Khabathun yajibu ghusluhu, najis yang wajib dicuci. Wa khabathun yajibu nadhuhu, dan najis yang wajib untuk diperciki saja. Ya. Ini air kencingnya anak laki-laki yang belum makan makanan. Wa khabathun yajibu mashuhu, khabath najis yang wajib untuk diusap. Ya. Ini najis yang ada pada sendal. Ya. Sendal atau khuf, ya. Kalau akan sholat, maka boleh pakai sendal tersebut sebelumnya diusap. Baik. Qala al-masalatu tsaniyah, al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharah. Masalah yang kedua, tentang air yang terhasilkan dengannya taharah. Air apa yang bisa digunakan taharah? Qala taharatu tahtaju ila syai'in yatataharu bihi. Maka taharah itu butuh sesuatu yang digunakan untuk taharah dengannya. Qala bi zawyazu yuzalu bihi an-najisu wa yarfa'u bihi al-hadatsu wa huwal ma, yang menghilangkan dengannya najis dan mengangkat hadas dengannya yaitu air. Qala Wal ma'u alladhi tahsulu bi taharatu wal ma'u tahur. Sedangkan air yang bisa digunakan toharoh adalah air yang suci, mensucikan, tahur. Ya. Wahuwa at-tahiru fi dhatihi al-mutahhiru li ghairihi, yaitu air yang suci zatnya, airnya saja suci, ya. Zatnya airnya suci. Al-mutahhir li ghairihi, bisa mensucikan yang lain, bisa mensucikan benda lain. Bagaimana dhabitnya? Apa kaidahnya air yang demikian? Wahwal baqi ala asli khilqatihi, ai ala sifatihi allati khuliqa alaiha, yaitu air yang masih pada asal sifat penciptaannya, ya. Air hujan ya masih seperti dari langit supaya kalian bersuci dengannya. Waliqaulihi ta'ala wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Waliqaulihi nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wasalji wal barad. Demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air es dan air embun. Qala waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, an ma'il bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Demikian pula berserah sabda Rasulullah SAW tentang air laut. Dia suci airnya, halal bangkainya. Qala wa la tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'i. Maka tidak bisa bersuci dengan cairan selain air. Kal khali wal benzin wal asir wal limun. Seperti cuka, ya, air cuka atau bensin, ya. Atau asir sari buah, ya, lemon, ya, air jeruk, ya, wa ma syabaha dzalik, dan yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya. Bagaimana sisi pendalilannya? Falau kana titoharatu tahsulu bima'in ghairil ma, lana qala adimal ma'i ilaihi. Kalau seandainya bisa bersuci dengan benda cair lain selain air, maka Allah akan perintahkan untuk mencari benda cair lain. Tidak diperintahkan untuk mencari tanah, ya kan? Itu kalau cairan lain itu bisa mensucikan. Qala walam yunqal ila turabi, maka Allah tidak akan memalingkan, memindahkan dari air kepada tanah, ya. Baik. Alam bisawab, mungkin ini pembukaan dan semoga besok bisa lebih. Dan mungkin kalau ya agak cepat, ya, mungkin kalau ada iskal, ada soal bisa bisa ditulis dulu, nanti ditanyakan boleh. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Ilahuna nasallallahu taufiq li jami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu. Barakallahu fikum.